Saya boleh minta tepuk tangannya buat yang satu ini, Niken Aprilia Mo. Nah. Spesial buat anda, request dari FBGIC. Katungmu riko pingin ngelarani ati isun, tapi ojo jero ketiki. Isun pido, isun dilara ati, mung cukup semene biaya. Sampai nebiai.